Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat al-iman dan nikmat sehat, yang mana dengan dua nikmat ini kita masih bisa terus dan terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama Islam dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para as-salaf as-salih ridwanullahu ta'ala alaihim, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus mempelajarinya. Ikhwani fiddin a'azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan saat ini saya akan memberikan tips yang jitu atau kiat yang sukses dalam kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala atau menuntut ilmu syar'i, bagaimana kita sukses menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu fariidah, hukumnya adalah fariidah, hukumnya adalah wajib, 'ala kulli muslim, bagi setiap kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya menuntut ilmu syar'i, mendalami agama Islam, hukumnya adalah fariidah, wajib. Nah, tatkala kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah wajib, tentu kita dituntut untuk mengetahui bagaimana tips atau cara kaifiyah, thariqah agar menuntut ilmu kita itu benar dan tidak salah, dan agar menuntut ilmu yang kita saat ini kita jalani itu agar sempurna. Sebagaimana sholat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sholat atas kita, lantas kita harus ketahui itu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tata cara sholat. Ada tata caranya agar sholat kita sempurna. Begitu pula dengan menuntut ilmu, kita harus mengetahui bagaimana tata cara dan kaifiyah menuntut ilmu agar menuntut ilmu kita itu sempurna. Perlu yang diketahui yang pertama, bahwasanya sebelum segala sesuatu, sebelum kita melakukan tips dan sebelum kita melakukan menuntut ilmu, kita harus ketahui bahwasanya kita harus mewajibkan untuk meluruskan niat. Meluruskan niat. Kenapa? Karena jika tatkala niat kita telah salah, kita menuntut ilmu tujuannya bukan untuk Allah, bukan untuk ibtigha mardhatillah, bukan untuk mencari keridhaan Allah, maka ketahuilah bahwasanya apa yang kita tuntut, apa yang kita cari itu percuma, sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan dosa di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ya, jika niat itu benar untuk Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Dan jika dia untuk dunia, maka apa? Dia akan sia-sia, bahkan dia akan mendapatkan dosa. Dan itu adalah menuntut ilmu tujuannya untuk dunia, itu adalah dosa besar yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Maka hati-hati tatkala kita salah dalam meniatkan sesuatu untuk menuntut ilmu. Kita harus meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dunia atau mencari ketenaran dan yang lain-lainnya. Dan itulah syarat dari amalan. Karena menuntut ilmu adalah suatu ibadah dan amalan, maka tentu dia memiliki suatu syarat, yakni niat. Niat yang benar. Kenapa? Karena tatkala kita salah niat di awal perkara, maka ketahuilah tidak akan lama kita akan susah menuntut ilmu. Jika niatnya dunia, maka tatkala kita tidak mencapai ilmu tersebut, maka kita akan langsung menyerah. Akan tapi tatkala kita mencari keridhaan Allah, semisal kita belajar menuntut ilmu syar'i, masuk ke pondok, ma'had ataupun kuliah, tatkala nilai kita rendah, kita ketahui bahwa kita mencari ridha Allah, bukan mencari niat, mencari nilai. Tatkala nilai kita rendah, maka kita akan termotivasi dengan niat kita itu. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah, kesungguhan kita yang dicari itu. Bukan nilai. Karena nilai itu tidaklah berarti. Yang asas utama adalah niat. Kemudian yang kedua, tatkala kita sudah meneruskan niat, niat kita ini untuk menuntut ilmu nih, ya sudah, jalankan bismillah, kita niatkan, langkahkan kaki untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mulai bersafar, berpergian jauh untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudah kita niatkan yang benar, maka perhatikanlah bahwasanya yang kedua, kita harus memiliki himmah aliyah, semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu, untuk membaca, untuk memahami apa yang kita baca, untuk menghafalkan apa yang kita pahami, dan untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari, kemudian kita mendakwahkannya. Itu harus butuh himmah aliyah, semangat yang tinggi. Dan para ulama rahimahumullah, mereka semangatnya tinggi, himmah aliyah, mereka rajin membaca. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tidur kecuali hanya 3 jam saja dalam sehari, atau 4 jam saja dalam sehari. Itu para ulama. Jika para ulama saja yang mereka telah memahami ilmu, yang mereka telah mempelajari ilmu, yang telah mendakwahkan ilmu, itu mereka tidur 3 jam saja, bagaimana dengan kita yang berlehai-lehai, santai-santai? Kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memahami ilmu, akan tapi kita tidur terlalu lama untuk apa? Untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan menuntut ilmu. Wal iyadu billah. Maka para ulama itu sangat sedikit mereka tidur. Dan begitulah sifat-sifat orang-orang mukmin yang Allah firmankan, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka adalah orang yang sangat sedikit, kata Allah, tidurnya. Mereka berbaring itu sangat sedikit. Jadi mereka betul-betul mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita sudah mempelajari, sudah meniatkan yang benar, dan sudah memiliki himmah aliyah, jangan sampai turun. Maka apa? Yang ketiga, mulailah dari bahasa Arab. Mulailah menuntut ilmu syar'i dari bahasa Arab. Usahakan pakai bahasa Arab dan pelajari bahasa Arab, dan usahakan lisan kita adalah lisan bahasa Arab, lisanan Arabian. Kenapa? Karena Al-Quran yang itu adalah sumber agama kita, turun dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sungguh merugi orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak paham bahasa Arab. Dan sungguh merugi orang yang hidup bertahun-tahun namun dia tidak memahami risalah Rabb kita, surat dari Rabb kita, Khalik kita yang menciptakan kita, yang maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan surat cintanya kepada hambanya, yaitu Al-Quran. Akan tapi betapa ruginya kita tidak pahami apa itu isi surat tersebut. Tatkala istri kita atau orang yang kita sayangi, mungkin anggaplah presiden, mengirimkan surat kepada kita dengan bahasa Inggris, mungkin presiden orang-orang barat, ternyata mengirimkan surat kepada kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Tatkala kita tidak paham bahasa Inggris, tentu kita akan pergi kepada penterjemah dan kita berusaha itu memahami apa yang dikirimkan, apa yang ditulis oleh presiden, kan begitu. Begitu pula kita seharusnya lebih dan lebih, walillahil matsalul a'la, kita tuh lebih seharusnya pengertian kita memiliki apa, memiliki himma, ihtimam dengan surat yang Allah kirimkan untuk kita. Dan itu semua Al-Quran isinya adalah kebutuhan bagi kita. Di situ adalah ahkam, di situ masalah akidah, di situ masalah sirah, di situ qasas para anbiya dan as-salihin, semua dengan bahasa Arab. Semua. Begitu pula yang kedua, sumber kedua agama kita adalah hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak paham bahasa Arab? Apa kata Rasulullah SAW? Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma intamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Kitaballah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub dengan bahasa Arab, begitu pula Al-Quran termaktub dengan bahasa Arab, maka kita harus pahami. Dan para ulama itu rata-rata mereka kutub para ulama dengan bahasa Arab. Kutub-kutub para ulama dari zaman mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, kebanyakan mereka adalah bahasa Arab. Itulah sumber kita. Tafsir, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, bahkan tafsir mutaakhirin yang ringkas, yang itu adalah sebagai untuk pemula, tafsir As-Sa'di menggunakan bahasa Arab juga. Kutub fikih dari mutaqaddimin atau mutaakhirin dengan bahasa Arab. Kutub al-aqidah dari ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, semua dengan bahasa Arab. Di situ sumber kita, maroji' kita. Bagaimana kita tidak paham bahasa Arab? Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma aradtu bil arabiyyah illa al-isti'anah 'ala al-fiqh. Aku tidak inginkan belajar bahasa Arab, paham bahasa Arab, kecuali apa? Agar bahasa Arab itu membantu aku untuk memahami fikih. Itu kata Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin seseorang itu apa akan memahami fikih akan tapi tidak paham bahasa Arab? Merugi. Maka dia harus paham bahasa Arab. Itu adalah tips yang ketiga. Bagaimana cara belajar bahasa Arab? Jangan katakan saya tidak bisa bahasa Arab. Lah. Jangan sekali-kali katakan saya sudah terlambat untuk belajar bahasa Arab. Tidak. Bahkan ada tetangga saya itu apa? Udah tua, bahkan jenggotnya sudah beruban. Dia mulai bahasa Arab itu kapan? Baru-baru. Mungkin 1 atau 2 tahun. Akan tapi dia terus belajar bahasa Arab dengan salah satu ustaz yang ngajar di sana. Dari awal, minal bidayah, dari awal, dari nol. Akan tapi apa? Dia bersungguh-sungguh dan dia selalu apa? Berusaha berbahasa Arab dengan siapapun. Maka bisa di bahasa Arab lancar. Dia bahkan ngajak bicara dengan saya dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, walaupun bahasanya agak salah-salah. Terkadang salah-salah. Tapi dia berusaha. Dan alhamdulillah dia lancar. Bahasa Arab. Maka gunakan bahasa Arab sehari-hari kita dengan bahasa Arab. Apa yang mufradat kosakata yang kita dapat yang baru kita gunakan. Maka disitulah keutamaan bahasa Arab yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Dan usahakan belajar nahwu sharaf yang benar. Kemudian apa? Tips yang ketiga, semangat untuk membaca. Membaca. Jangan letih untuk membaca. Membaca para kutub ulama. Dan semisal kita tidak mempunyai kitab dan kitab harganya mahal, sekarang kan sudah banyak wasilah. Sudah banyak wasilah jalan agar kita memiliki kitab yang murah. Kalau kita tidak punya kutub ulama, kalau mau membeli kitab, buku-buku itu mahal, ya kita download dari internet. Semisal paling berapa menghabiskan kuota. Semisal kita butuh dengan apa, syarah kitab tauhid Al-Qaulul Mufid semisal kan. Kalau semisal kita beli nanti menghabiskan duit semisal 60.000. Atau kalau semisal cetakan asli Arab itu mahal. Ya caranya kita download saja di internet dari PDF atau dengan Syamilah. Maktabah Syamilah. Tinggal minta dari kawan semisal atau download di Syamilah langsung. Alhamdulillah. Banyak cara, banyak wasilah yang sudah dimudahkan. Gak ada alasan lagi kita apa untuk tidak membaca kitab para ulama. Tidak ada alasan untuk kita agar meninggalkan membaca. Maka tatkala kita membaca, mulai mau membaca, maka bacalah di awal. Tatkala kita menuntut ilmu, bacalah kitab-kitab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu ataupun orang ahli ilm. Bacalah keutamaan ilmu dan para ulama. Baca bagaimana cara kita menuntut ilmu. Contoh seperti kitab Kitabul Ilm milik Syekh Ibnu Utsaimin ataupun Hilyat Thalibul Ilmi milik Bakar Abu Zaid dan yang selainnya. Itu kita baca keutamaan-keutamaan ilmu dan bagaimana tata cara, kifiyah, tariqah agar kita sukses menuntut ilmu. Di situ ada adab-adab menuntut ilmu, ada semua. Kita mulai baca situ. Dan kita apa? Jangan lupa baca sirah para ulama, terjemah para ulama, biografi para ulama. Dan semisal kalau kita katakan itu kan para ulama zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu, itu seakan-akan di luar apa? Akal. Itu hanya khayalan untuk zaman sekarang. Para ulama dulu mungkin banyak membaca kitab para ulama, apa hafalannya sangat kuat. Mungkin ada yang beralasan seperti itu. Ya namanya para ulama zaman dahulu, beda zaman sekarang. Zaman sekarang tuh aduh sudah susah. Jarang yang apa? Baca buku ya sering, rajin baca buku. Maka apa? Baca terjemah para ulama mutaakhirin yang baru-baru, yang muasirin, yang satu abad dengan kita. Dan banyak Syekh Al-Albani memiliki jilid-jilid, ratusan jilid apa kitab yang dia tulis. Syekh Ibn Utsaimin pertama banyak syarah yang dia syarah. Dan Syekh Ibn Baz walaupun dia buta, tapi bagaimana semangat dia menuntut ilmu. Syekh Ibn Utsaimin. Dan begitu, itu ulama-ulama mutaakhirin yang kita bisa baca terjemahnya. Dan itu gak mungkin di luar apa akal. Dia satu zaman dengan kita. Kalau dia bisa, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan begitu. Tentu, kalau mereka bisa, kita juga bisa. Mereka basyar, kita basyar. Tergantung ijtihadnya mereka, juhudnya mereka, bagaimana usaha mereka dan usaha kita, heroisnya mereka, semangat mereka dan semangat kita, itu berbeda. Maka kita samakan semangat kita dengan mereka, usahakan untuk sama. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, maka usahakan apa? Menyerupai mereka. Kenapa? Fa'ilam takun mislahun fatashabbahu, fa'ilam takunu mislahum fatashabbahu fa'ina tashabbuha bilkirami falahu. Kalau engkau tidak bisa seperti mereka, maka apa? Ikutilah, serupailah mereka. Usahakan bagaimana mereka berpakaian, menuntut ilmu, bagaimana mereka menuntut ilmu. Itu kita usahakan untuk sama dengan mereka. Kenapa? Karena fa inna tasyabbuha bil kiram, sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia itu adalah keberuntungan, falahu. Maka kita ikutilah mereka. Kalau kita tidak bisa menjadi ulama, maka kita ikuti bagaimana cara belajar mereka, bagaimana cara berpakaian mereka. Dan banyak baca, dan mereka Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, itu banyak membaca. Tidak mungkin mereka lepas dari kitab. Mereka pasti banyak membaca. Dan itu adalah jalan terbesar untuk bagi penuntut ilmu untuk belajar. Disitulah, tatkala kita membaca, maka terbukalah jendela ilmu bagi kita. Semuanya, di maktabah itu kita bisa baca, ratusan kitab kita bisa baca. Kalau kita tidak mulai untuk membaca, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Kosong ilmunya. Di situ keutamaannya. Kecuali dia adalah orang yang a'ma, buta. Itu lain lagi ceritanya. Kenapa? Karena awal ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra. Bacalah. Wahyu yang pertama turun, ilmu yang pertama turun, wahyu yang pertama turun adalah ikra, bacalah. Berarti ini menunjukkan bahwasannya membaca adalah pintu yang sangat besar bagi penuntut ilmu untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, dan yang perlu diketahui tatkala kita membaca kutub para ulama, jangan langsung memulai kitab yang tertinggi, kelas tinggi, level tinggi, jangan. Mulai yang kelas rendah. Jangan langsung tinggi, habis kan nanti. Kenapa? Karena gak mungkin kita naik ke tingkat yang, semisal kita, apa mungkin kalau kita dari lantai 1 ke lantai 2 naik tangga, kita langsung loncat ke tangga, anak tangga kelima. Apa mungkin? Bahkan ke-6. Gak mungkin. Kalau kita langsung naik ke tangga, anak tangga yang ke-6, kita akan jatuh, sakit. Maka mulai dari anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga, dan begitu. Kalau kita naik anak tangga yang langsung yang ke-6, ke-7, kita kan jatuh sakit. Sama halnya dengan kita membaca. Kalau kita langsung membaca kitab para ulama yang besar, misal fikih, kita langsung membuka Al-Mughni, ya udah jatuh, kita sakit itu. Kita tidak, pertama tidaklah paham, habis waktunya, buka sana buka sini, gak tahu apa yang dibahas. Seperti itu nanti jadinya. Jadi mulailah tadarruj, pelan-pelan. Dan sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Jangan langsung baca apa? Jangan langsung baca satu kitab tuh semua dibaca, enggak, jangan. Sedikit demi sedikit. Akan tapi continue, terus menerus. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali indallah aqwamuha adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwa muha, amalan yang continue akan tapi walaupun dia sedikit. Amalan yang continue walaupun dia sedikit itu adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan amalan yang terlalu berat akan tapi tidak continue itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Maka dari itu kita pelan-pelan, pelan-pelan. Dan dari kitab yang level awal, contoh dalam masalah akidah, kita baca al-usul ats-tsalatsa, salah satu usul, atau kitab tauhid, dan kita baca syarahnya. Misalnya dalam masalah hadis ahkam, kita dari umdatul ahkam atau bulughul maram, dan kita pelajari syarahnya. Dan masalah tafsir, kita mulai dari tafsir As-Sa'di, kita pelajari tafsirnya itu. Dalam masalah targhib akhlak, kita baca Riyadhus Shalihin. Sedikit demi sedikit. Bukan berarti kita fikih langsung kita pelajari Al-Mughni. Kita pelajari dulu kitab yang bawa Al-Wajiz misal, kitab yang pertama. Begitu. Jangan langsung level tinggi, jangan. Itu akan sakit dan bahkan akan menghabiskan waktu. Dan itu akan sakit, kita tidak akan paham, merugikan kita sendiri. Kemudian tips yang keempat adalah memahami yang dibaca. Kita harus paham apa yang kita baca. Kenapa? Jangan asal baca aja. Terkadang ada juga, karena kita tidak paham bahasa Arab, kita gundul. Ada saja santri ataupun bahkan mahasiswa yang sudah di kuliah marhalah jami'ah, membaca kitab dari awal sampai akhir itu cuma baca kitab-kitab gundul, tapi nggak paham apa yang dibaca. Itu sangat rugi. Kenapa? Karena tujuannya kita baca itu agar kita paham. Kenapa kita baca? Agar kita paham. Contohnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan agar kita pahami. Itu Al-Quran loh itu. Selain dia ta'abud, tatkala membaca kita mendapatkan pahala, selain itu kita dituntut untuk paham. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Dan kami, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian pahami, la'allakum ta'qilun. Agar kita tadabburi. Percuma kita baca tapi kita tidak pahami kitab-kitab para ulama. Mungkin kalau Al-Qur'an ada kelebihan lain, kita mendapatkan pahala, tapi kalau kitab-kitab para ulama, kita cuma baca lewat gitu aja, enggak kita pahami. Percuma. Karena tujuannya kita membaca itu untuk kita pahami. Dan Ibnu Taimiyah itu ulama ya, Ibnu Taimiyah ulama. Itu tatkala dia tidak paham dengan apa yang dia baca, dia akan salat 2 rakaat. Salat rakaataini, salat 2 rakaat dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepahaman. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika tatkala kita tidak paham, jangan diam. Kita membaca semisal kitab di bidang fikih, kita tidak paham apa maksudnya, jangan diam, tanya. Kita banyak nih para ulama, banyak para asatidzah, tanya. Semisal di tempat kita tidak ada para asatidzah, tidak ada ustaz, tanya. Bahkan di dunia maya sudah banyak, walhamdulillah, ustaz-ustaz yang dakwah di sana. Tanya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikri, ahli ilm, para ulama, tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jika kita tidak tahu suatu hukum, maka tanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita biarkan, ya rugi. Jangan. Kita tanya para ulama. Kemudian jangan belajar sendirian, jangan pahami dengan pemahaman sendiri. Jangan. Kita duduk di depan para ulama dan kita lihat itu syarahnya para ulama. Jangan kita duduk sendiri, kita pahami sendiri. Nanti apa? Kita padahal masih nol nih. Kita masih nol sudah belajar sendiri, terus apa sendiri, menerjemahkan sendiri, fatal. Apalagi cuma belajar dari Facebook. Alhamdulillah, nggak ada guru. Dan itu sebagian ikhwan, dia tidak memiliki guru, hanya apa? Hanya mengutar belajar sendiri dari Facebook. Dan itu sangat berbahaya, sangat fatal. Dan terkadang kita jumpai nih, dia menerjemahkan sendiri dengan terjemahannya, sangat fatal. Tidak ada. Dan saya jumpai, itu sangat sangat fatal. Belajar sendiri itu sangat fatal. Dan carilah guru untuk kita bermulazamah, agar kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pahami dengan pemahaman sendiri, parah nanti jadinya. Kemudian yang tips yang setelah kita memahami, tips yang selanjutnya apa? Menulis. Ketika kita sudah membaca dan kita sudah paham, jangan lupa menulis. Jadi inilah musibah, sebagian para ikhwan datang dari jauh-jauh, dari jauh tempat ke suatu majelis, dia tidak membawa buku, tidak membawa pulpen, tidak membawa pena, duduk tanpa menulis. Itu adalah musibah. Kenapa saya katakan musibah? Tanyakan kepada dia tatkala dia keluar dari majelis, apa yang dia dapat? Tanyakan hadis yang disampaikan oleh ustaz tadi, dia akan lupa nanti ya. Jangan seperti itu, masuk masjid, keluar masjid tanpa menulis. Itu adalah apa? Ilmunya hangat-hangat tahi ayam. Ya segitu. Kata mereka, kata pepatah, hangat-hangat apa? Tai ayam. Jangan menjadi seperti itu, bahaya. Kita harus menulis. Kenapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid sujudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiq taliqatan. Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah saydun, buruan. Ilmu itu buruan. Kita datang dari tempat yang jauh untuk memburu ini, memburu ilmu. Tatkala kita mendapatkannya, tatkala kita menemui buruannya, apa? Qayyid syudaka bil hibalil wathiqah, ikat, ikat buruan yang kita telah dapat dengan tali yang kuat, tali yang kencang. Faminal hamaqah, kata Imam Syafi'i, dan termasuk sifat dungu, sifat bodoh seseorang, apa? Antasida ghozalatan, engkau berburu kijang, thumma tatrukuha bainal khalaiq tariqatan, kemudian tatkala engkau mendapatkan kijang ini, engkau bebaskan begitu saja di tengah-tengah apa? Halayak ramai. Jangan. Termasuk sifat dungu, kata Imam Syafi'i. Kita sudah jauh-jauh capek datang dari tempat yang jauh, dan tatkala kita mendapatkannya, tidak kita ikat, bahkan kita bebaskan begitu saja, itu adalah sifat dungu. Begitu pula para ikhwan-ikhwan itu banyak, dan banyak kita bisa temui mereka datang ke majelis ilmu tidak membawa buku dan tidak membawa pena. Dan itu yang berkata siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memerintahkan, berwasiat untuk menulis. Itu Imam Syafi'i memiliki apa? Kuwa zakirah, memiliki hafalan yang kuat. Kalau dia membaca, sekali membaca langsung hafal dan tidak lupa. Bagaimana dengan kita yang sudahlah pelupa, sudah susah menghafal? Imam Syafi'i saja menulis, apalagi kita. Itu Imam Syafi'i itu. Bagaimana kita yang susah menghafal? Dan bahkan di antara dari kita ada yang berhari-hari baru hafal satu hadis, kan gitu. Kemudian kita tinggalkan saja, tidak menulis. Jangan. Dan bahkan Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidzun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Dan sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, adz-dzikr, dan kamilah yang menjaganya. Salah satu penjagaan Al-Qur'an itu bagaimana? Dengan ditulis. Dengan ditulis. Penjagaan salah satu Al-Qur'an dengan ditulis dan dicetak. Itu Al-Qur'an salah satu penjagaannya. Begitu juga dengan ilmu yang kita dapat, kita jaga dengan kita tulis. Jadi jangan malas-malas untuk menulis. Dan dengan menulis, kita ilmu kita akan melekat. Kenapa? Karena ketika kita menulis, misal suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, semisal talabul ilmi faridhah, semisal ala kulli muslimin. Kalau kita tidak tulis itu, kita bisa akan lupa. Tapi ketika kita menulis talabul ilmi faridhah ala kulli muslim, pelan-pelan kita akan paham, kita akan hafal dengan sendirinya. Apalagi orang yang sering menulis, berkali-kali dia menulis itu, hadis tersebut, maka dia insya Allah subhanahu wa ta'ala akan cepat hafal dan akan lebih melekat di ingatannya. Kemudian tatkala kita sudah membaca dan kita pahami dan telah kita tulis, maka tips selanjutnya yang harus kita lakukan dan jangan dilewatkan adalah dihafalkan, menghafal. Kita harus menghafalkannya. Kenapa? Karena itu adalah suatu kewajiban bagi penuntut ilmu. Kalau dia betul-betul ingin menuntut ilmu, maka hafalkan, hafalkan. Dan bahkan Al-Quran dijaga dengan dihafalkan oleh para ulama. Dan bahkan ilmu itu hilang karena apa? Ulama meninggal, ulama meninggal, hafalan tentu hilang. Maksudnya tidak ada lagi yang menyampaikan itu. Jadi harus dihafalkan. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan secara langsung, yang mana Allah mencabutnya dengan dari dada-dada para ulama. Akan tetapi bagaimana caranya? Innama yakbidul ilma biqabdil ulama, sesungguhnya Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai jika dia tidak jika tidak tersisa satu ulama pun, maka mulailah ittakhadhan nasu ru'asan juhala, orang-orang menjadikan yang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu an ilmin, maka dia ditanya tentang suatu ilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Jadi bahaya. Dan kita harus hafalkan ilmu. Dan sebagaimana para ulama menghafalkan ilmu. Yang pertama yang wajib dan bukan wajib dan selayaknya, yang selayaknya kita hafalkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Juz 30 saja kita tidak hafal, terkadang kan ya ada saja. Sudah bertahun-tahun ngaji, akan tapi juz 30 juga tidak hafal, dan itu sangat rugi. Gunakanlah semisal satu hari satu ayat atau dua ayat. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, semisalkan. Kan pendek. Itu juz, selain juz 30, semisal juz 30 lah, anggap. Kita mulai, semisal. Dari bawah, dari An-Nas sampai An-Naba. Kita mulai sedikit-sedikit. Satu surat. Semisal sudah mulai surat panjang, mulai satu ayat per hari. Begitu. Bukan berarti kita lepas, melepaskan beban untuk tidak menghafalkan Al-Quran. Jangan. Rugi. Hafalkan Al-Quran pertama satu ayat per ayat, nanti lama-lama bisa kita satu halaman. Dan begitu para santri, kawan-kawan kita tatkala kita masih di ma'had dahulu, per hari menyetor apa? Satu halaman, bahkan ada yang satu lembar, bahkan dua lembar. Satu halaman itu sudah menjadi kebiasaan dan sangat gampang kita menghafal satu halaman, dan murojaahnya nanti gampang. Kenapa? Karena terbiasa dari mulai. Dan dahulu saya sama seperti yang lain, hafalan satu ayat pun susah. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, dan berkali-kali. Tatkala itu masih kecil, masih SMP, awal SMP, masuk ma'had. Dan lama-lama terbiasa untuk menghafalkannya satu halaman per hari atau bahkan satu lembar. Itu sudah biasa, sudah lumrah. Dan murojaahnya pun nanti akan gampang karena terbiasa. Dan dahulu bahkan Ustaz kami pun mewajibkan, Ustaz halaqah saya mewajibkan agar saya murojaah per hari itu satu juz. Jadi kalau 10 hari 10 juz. Dan itu diulang-ulang terus. Dan itu akan mudah nanti lama kelamaan. Semoga Allah menjaga ustaz-ustaz kita. Kemudian hafalkan matan. Hafalkan matan dalam masalah akidah. Jangan langsung kitab-kitab para ulama, hafalkan matan. Kenapa? Karena matan itu sangat penting. Itulah asas dari suatu pembahasan. Man hafidhal mutun hadzal funun. Barang siapa yang menghafalkan mutun, maka dia akan menguasai bidang-bidang ilmu. Dalam masalah akidah, telah kita sebutkan salah satu usul, kitab tauhid, subhat misalkan ya. Pelan-pelan. Nanti tatkala sudah kita kuasai, baru kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tadzkirah Muria. Dan sudah ada takribnya atau akidah wasitiyah, seperti itu. Dan dahulu kami juga bertahap belajarnya dari apa? Kala mutawasit belajar kitab tauhid, dipelajari sampai tuntas itu kitab tauhid. Kemudian belajar tatkala kitab tauhid sudah tuntas, baru tatkala sanawi, tatkala SMA derajat, baru kami pindah belajar kitab asma wa sifat. Dan sanawi dari awal sampai akhir itu penuh dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari pertama, mempelajari syarah akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah syarahnya milik Syekh Saleh Fauzan. Dari awal kitab, dari khilaf awal, dari sampul awal sampai akhir itu selesai kami pelajari bersama guru-guru kami, ustaz-ustaz kami di sana. Dan utamanya Ustaz Faiz, Ahmad Faiz, hafizahullah. Kami pelajari dari awal sampai akhir, dan itu akan bermanfaat bagi kita tatkala dakwah. Dan tatkala kita menghadapi orang kelompok-kelompok sesat yang menyimpang seperti Asy'ariyah dari kalangan Mu'tazilah, kita akan ambil manfaat faedah besar di situ. Kemudian Tatkala kita selesai dari awal khilaf sampai akhir kita mempelajari syara akidah wasithiyah, kami pindah kepada apa? Al-Qaidul Muslah. Itu dari awal sampai akhir kita pelajari juga. Dan tatkala terakhir sudah selesai kita pelajari Qaidul Muslah, di kelas terakhir, di marhala terakhir, kita pelajari apa? Tadmuriyah, tapi pakai takribnya milik Syekh Ibnu Taimin, takribnya, takrib At-Tadmuriyah. Kita pelajari dari awal khilaf sampai akhir khilaf, kita pelajari seluruhnya bersama Ustaz Faiz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizullah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada beliau. Itu kita bertahap belajarnya. Dalam masalah tafsir semisal, kita pelajari tafsir As-Sa'di bertahap dari awal, tafsir As-Sa'di. Kemudian kalau kita sudah pahami bagaimana penulisan tafsir As-Sa'di dan manhajnya beliau, setelah kita selesaikan baru kita pindah ke tafsir Ibnu Katsir semisal kan, fikih semisal Al-Wajiz kita pelajari. Dan alhamdulillah Al-Wajiz itu kita pelajari dari awal hingga akhir Al-Wajiz, kecuali kitab nikah. Kalau kelas saya lewat kitab nikah, kitab nikah itu lewat, belum sempat terpelajari. Kitab muamalah semua sampai akhir, dari awal kitab thaharah, mulai dari awal sanawi, kelas 1 sanawi tingkat SMA itu kita sudah pelajari itu. Kalau mutawasit SMP, sanawi itu SMA di ma'had kami. Dari awal sanawi, kelas 1 sanawi ya, itu kami sudah mempelajari Al-Wajiz sampai akhir, sampai akhir kelas 3 sanawi selesai. Dari awal hingga akhir yang belum kitab nikah. Dan masalah hadis ahkam semisal fikih, kita gunakan Ummatul Ahkam. Penjelasnya pakai Taisir ala Alam milik siapa? Abdullah Abdurrahman Al-Bassam. Kita pelajari itu sedikit demi sedikit. Tafsir kita apa? Kita pelajari. Yang penting apa? Hafalkan matan dalam masalah ahkam, semisal Ummatul Ahkam kita hafalkan, karena itu sangat penting. Itulah asas bagi kita. Dan usahakan sebelum sholat itu gunakan untuk menghafalkan matan, dan setelah sholat kita hafalkan untuk matan juga. Semisal hari ini kita mempelajari satu hadis atau dua hadis, satu hadis atau dua hadis, gunakan sebelum sholat untuk murojaah matan, setelah sholat gunakan murojaah matan juga. Dan seperti itu akan kita hafal, kita akan kuat satu hari dua hadis semisal dari Bulughul Maram atau Ummatul Ahkam. Maka berapa, satu bulan berapa yang dia dapat? Kalau satu hari dua hadis, maka 60 hadis. Dan itu sangat lumayan. Misal kita mulai dari Arba'in Nawawi, sudah satu hadis saja. Kalau kita misal awal-awal kali permulaan, kita gunakan apa? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita hafalkan dari awal. Nanti tatkala sebelum sholat ataupun setelah sholat kita murojaah itu. Misal satu hadis satu hari satu hadis. Dan begitu yang metode kami gunakan. Dan alhamdulillah tatkala itu ada Qismu Maktabah yang mengadakan lomba hafalan mutun matan Arba'in Nawawi dan Ummatul Ahkam. Dan alhamdulillah dengan metode ini kita bisa murojaah. Dan dahulu kala itu tatkala kami masih menjadi santri, alhamdulillah mendapat apa? Faiz awal, juara satu dengan metode seperti itu. Dari matan-matan yang kita hafalkan. Kita terus murojaah, gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa untuk apa, murojaah hafalan yang telah kita dapatkan. Jangan lupa murojaah bagaimanapun juga Al-Qur'an, hifdzul mutun, pelajaran dirosah yang kita dapatkan di kelas ataupun yang kita dapatkan di majelis ta'lim. Jangan lupa untuk kita murojaah, karena kita itu gampang lupa. Menghafalnya gampang tapi lupanya itu lebih cepat. Murojaah itu lebih susah. Kita menghafal gampang, murojaah itu lebih sulit. Mengulangi itu lebih sulit terkadang. Kemudian ketika kita sudah murojaah, maka dakwahkan apa yang kita dapatkan. dakwahkan apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Tatkala kita menghafal, tatkala kita sudah pahami ayat tersebut dan kita sudah baca, kita pahami betul-betul, maka kita dakwahkan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, dalam riwayat lain, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa addaha wa addaha kama sami' wa addaha kama sami', kata Rasulullah. Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang, sami'a maqalati, dia mendengarkan perkataanku, mendengarkan hadisku, fawa'aha, kemudian dia pahami, wahafidhoha, kemudian dia hafalkan, wa'addaha, kemudian dia sebarkan dan dia dakwahkan. Itu Allah apa? Rasulullah SAW berdoa agar Allah berikan cahaya kepada wajahnya, kepada dia. Dan doa Rasulullah SAW adalah doa yang terkabul, makbul dan mustajab. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa, cahaya kepada kita. Dan semua itu terangkum dalam perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, memberikan tips untuk para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, kita tidak akan bisa menuntut, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dari dengan enam perkara. Beliau berkata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu, meraih ilmu, kecuali dengan enam perkara. Sa'umbika antafsili habibayani, dan saya akan menjelaskan perkara tersebut dengan jelas. Apa kata Imam Syafi'i? Zakaun, kecerdasan, wahirsun, semangat, wajtihadun, sungguh-sungguh, wabulghatun, uang, dana, biaya, wasuhbatu ustadin, dan selalu berkawan dengan ustad atau bermulazamah dengan ustad, watulu zamanin, dan umur yang panjang. Kita butuh kecerdasan pertama, zaka. Dan kecerdasan ini bisa dilatih. Bisa dilatih. Zaka itu bisa dilatih. Dan kalau mau cerdas, banyak baca Al-Quran, banyak hafalkan Al-Quran, itu akan cerdas kita sendirinya. Dan itu adalah utama Al-Quran. Bacalah banyak Al-Quran dan hafalkan Al-Quran. Dan kita akan cerdas dengan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Itulah tips yang banyak orang gak tahu. Banyak hafalkan Al-Quran. Zaka itu bisa dilatih. Kemudian apa? Hirs, semangat yang tinggi, himmah ali yang kita telah katakan tadi semenjak awal. Kenapa? Ijtihad, dengan sungguh-sungguh membaca, menghafalkan, menulis, memahami, kan seperti itu. Kemudian apa? Bulghah, dana. Dan tentu kita harus memiliki dana, biaya. Dan tidak mungkin kita tidak memiliki biaya. Dan bahkan para ulama dahulu safar dari negeri yang jauh ke negeri yang jauh. Dan bahkan mereka habis bekalnya, gak punya dana. Di antara mereka ada yang meminum air seninya indal ittirar, tatkala darurat, betul-betul terpaksa. Dia minum itu air seni karena gak ada air, gak ada dana untuk membeli air minum. Kekeringan. Bulughah. Kemudian apa? Suhbatu ustad, kita bermulazamah kepada para ulama. Dan jangan belajar dari sendiri. Ini tipsnya. Kita harus, sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita harus belajar dari apa? Talaki kepada para masyayikh ataupun para asatidah yang ada. Dan alhamdulillah banyak kampus-kampus atau ma'had-ma'had yang guru-gurunya adalah, asatidahnya adalah asatidah yang bagus. Ala manhaj salaf, di atas manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah. Dan di antara kuliah tersebut ada, kampus tersebut ada banyak doktor. Alhamdulillah. terpelajari dari mereka. Ilmu-ilmu mereka sangat bermanfaat, dan suhbatu ustadz itu kita harus apa, berteman dengan orang-orang yang baik. Semisal pun kita ustadz tidak ada, maka jadikan teman yang membantu kita untuk apa? Semangat untuk belajar. Semisal ada saudaranya yang mengajak, yang suka, yang senang mengajak saudara yang lain untuk apa? Mengisi apa? Mengikuti majelis taklim, semisal diajak itu di SMS disebarkan, "Akhi, ada kajian nih di sini, ikut yuk," gitu. Semisal itu penyemangat itu. Maka jadikanlah teman. Karena apa? Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang itu adalah apa? Cermin dari saudaranya. Kalau saudara seperti itu, kan dia seperti itu. Bahkan dikatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas akhlaknya kawannya. Kalau kawannya seperti itu, maka dia seperti itu. Dan bahkan itu Rasulullah SAW menganjurkan, dan bahkan kita harus, kata Rasulullah SAW, mencari teman yang baik. Dan Rasulullah SAW permisalkan teman yang baik itu seperti penjual apa, minyak wangi. Kalau kita tidak dapat minyak wangi tersebut, ya paling kita mendapatkan wanginya, atau bahkan dia bisa menghadiahkan kepada kita. Dan teman yang jelek, al-jalis asu, itu seperti apa? Ini pandai besi, nafihil kir, pandai besi. Ya kalau misal kita, paling tidak kita dapatkan baunya, ataupun baju kita akan terbakar. Seperti itu. Kita cari teman yang baik. Kemudian jangan lupa tatkala kita menuntut ilmu, usahakan dan sangat dianjurkan untuk akhlak dengan akhlak yang mulia. Karena menuntut ilmu tanpa akhlak yang mulia adalah sesuatu hal yang fatal. Dan bahkan Sufyan Atsauri tatkala menuntut ilmu, ibunya itu apa? Mengatakan apa? Kepada Sufyan Atsauri, ibunya Sufyan Atsauri mengatakan apa? Khudh hadhihi asrata dirahim. Ambillah 10 dirham ini. Jika dia merubahmu menjadi baik dalam jilsatika wa misyatika, cara berdudukmu, cara jalanmu, dan dari akhlakmu itu berubah menjadi baik, maka apa? Teruskan belajarnya. Wa illa, kalau tidak, maka apa? Tinggalkan itu, ilmu tersebut. Kenapa? Karena aku takut ayyakuna wabalan alika. Karena aku takut dia akan menjadi wabah, musibah bagimu. Itu kata ibunya Sufyan Atsauri. Tatkala ilmu kita itu, akhlaknya tidak berubah, maka hati-hati. Karena kita masuk ke surga dengan apa? Amalan kita. Bukan dengan amalan, maksudnya sebab. Sebab kita masuk surga adalah amal kita, bukan ilmu kita. Fadukhulul jannata bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun. Masuklah surga dengan apa? Dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dengan sebab apa yang kalian amalkan, dan bukan apa? Allah tidak berfirman dengan sebab apa yang kalian ketahui. Kemudian usahakan untuk apa tadi? Bermulazamah tadi. Jangan lupa bermulazamah. Dan usahakan cari para ulama yang kibar. Para ulama yang kibar, para masyayikh yang kibar. Dan seandainya apa, tidak ada ulama yang kibar, kita cari yang paling berilmu. Dan ini tidak menutup kemungkinan ada saja ulama-ulama walaupun ilmunya itu masih, walaupun umurnya masih kecil, masih belia, tetapi ilmunya sudah tinggi. Dan itu kita tidak bisa ingkari, ada. Baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, ada yang mereka masih belia. Dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala diizinkan untuk berfatwa umurnya 15 tahun atau 20 tahun. Dan itu para ulama di zamannya duduk itu di depan Imam Syafi'i itu menuntut ilmu. Begitu pula Ibnu Taimiyah. Ratusan ribu orang yang hadir di majelis apa, di kajian Ibnu Taimiyah, sedangkan Ibnu Taimiyah masih umur 20 tahun. Dan itu ada di zaman-zaman dahulu, dan sekarang itu tidak bisa kita ingkari. Tapi kita usahakan cari yang ulama-ulama kibar. Dan orang yang mengingkari bahwasanya ini masih belia nih, ilmu masih sedikit, itu misalnya dia mengingkari secara mutlak, itu enggak mungkin. Dan biasanya itu adalah dari orang-orang yang hasad. Ada umur 20 akan tapi dia sudah memahami bidang ilmu agama, menghafalkan matan, misalkan ya, hafal Al-Qur'an. Itu ada. Dan zaman sekarang juga ada para ulama. Takkan tapi usahakan ulama-ulama yang besar, ulama-ulama kibar yang sudah lama mengabdi ilmunya, usahanya untuk agama. Kemudian jangan tatkala kita menuntut ilmu, jangan kita membaca ilmu, mempelajari ilmu untuk mengetes para masyayikh, mengetes para asatidzah, mengetes para guru. Jangan. Jangan sekali-kali kita menuntut ilmu tujuannya untuk mengetes asatidzah, jangan. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Tidak ada gunanya. Maka itulah yang beberapa tips yang bisa kami sampaikan. Yang penting kita semangat. Harus semangat kita lakukan tips semua itu. Dan jangan apa? Jangan down. Adapun semisal kita down, jangan terlalu parah. Ya kalau down itu maklum. Maklum, kita itu down, semangat kita hilang itu maklum. Suatu hal yang lumrah karena kita manusia. Dan itu sudah disabdakan dan dikabarkan oleh Rasulullah. Tatkala kita semangat, ada kala-kalanya, ada waktunya kita down. Begitu yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasul bersabda, "Inna likulli amalin sirrah wa inna likulli sirratin fatrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa-masa, ada kalanya kita tuh semangat. "Wa inna likulli sirratin fatrah." Dan sesungguhnya di setiap masa-masa semangat itu ada kalanya kita tuh down, kata Rasul. Maka bagaimana? Ya kita arahkan tuh, kalau kita down, kita arahkan semangat kita untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah. "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang fatrahnya, masa futurnya, masa downnya itu masih terarah di atas sunnahku, maka dia mendapatkan hidayah, telah diberi hidayah. "Faman kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Dan yang selain itu, maka dia telah merugi, hancur, faqad halak. Maka usahakan kita betul-betul menuntut ilmu dengan semangat. Maka itulah tips-tips yang harus kita lakukan bertahap dan sedikit demi sedikit. Jangan langsung naik ke atas karena kita akan jatuh sakit nantinya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.